Hukumnya kalau anak kecil sholat melihat ke atas. Tidak ada bedanya anak kecil sama orang dewasa. Cuman mungkin anak kecil yang belum balik ya tentunya mereka tidak terkena ya kewajiban-kewajiban seperti orang dewasa.